Dalam irama cerobohan persembahkan kembali tentu bersama Melilir, Citi, Gubuk, tentu bersama New Metro. Pasti aja Wiwi Arneta. sudah berlalu. Minta tepuk tangannya buat New Metro. Terima kasih.